Mitra bisnis, pembangunan 7 proyek jalan tol di Jawa dan Sumatera ditunda dengan alasan krisis keuangan global yang mempersulit pihak swasta memperoleh sumber pembiayaan. Seperti diketahui oleh umum, masalah besar dalam pembuatan jalan tol adalah pembebasan tanahnya. Di sisi lain, banyak pihak berharap pembangunan jalan tol diteruskan karena akan membantu menggerakkan roda perekonomian. Saat ini sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Iksanuddin Nursi. Mas Iksan, apa komentar Anda? Dalam sejarah pembangunan infrastruktur di dunia, sesungguhnya Indonesia bisa mencontoh Amerika. Dan kalau kita lihat dari pengalaman Amerika, negara ternyata membiayai infrastruktur jalan, karena kita sedang bicara jalan tol, bukan hanya dalam soal mobilitas barang dan orang, tapi dalam rangka aksesibilitas, keterjangkauan biaya transportasi, sampai pada upaya menghitung struktur biaya produksi pada daerah yang menghasilkan komoditas-komoditas tertentu. Jadi cara berpikirnya 2-3 pulau terlampaui ketika mereka berpikir tentang infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Dibayangkan sebagai sebuah proses lancarnya darah dalam pembuluh darah. Jadi uang mengalir dalam jalur distribusi itu. Dan memang apa yang disebut dengan dalam jalur distribusi selalu mengalir 3 hal. Di sana ada barang, di sana ada arus informasi, di sana ada uang. Itulah sebenarnya infrastruktur. Dengan demikian, infrastruktur merupakan hajat hidup orang banyak. Bagaimana dengan Indonesia, Mas? Di Indonesia di era Orde Baru, dari mulai tanggung jawab pemerintah ke perpaduan antara pemerintah dengan swasta dengan membangun jalan tol. Sebenarnya bukan cuma sekedar membangun perpaduan, tapi pada hakikatnya Indonesia diinjeksi menggeser hajat hidup orang banyak ke market mechanism. Jadi mulai memproduk hajat hidup orang banyak, jasa-jasa publik, tetapi dengan cara mekanisme pasar. Kabinet Indonesia Bersatu membangun gagas tentang 1.500 km jalan tol. Padahal di era Orde Baru saja untuk mencapai ratusan kilometer itu susah sekali. Ini dalam 5 tahun mereka ingin mencapai seperti itu. Ketika krisis mendera, sesungguhnya nampak menjadi rumusnya bahwa hajat hidup orang banyak memang sangat tergantung pada mekanisme pasar. Dan apa artinya, Mas Iksan? Bukan hanya pada outputnya yang diperlakukan pada mekanisme pasar, yakni si jalan tolnya sendiri, tetapi pada sumbernya pun, dalam hal ini sumber pembiayaannya, diperlakukan mekanisme pasar. Artinya, si investor menggunakan dana perbankan, dan dana perbankan pada hakikatnya adalah dana rente yang sistemnya eksploitatif. Sehingga ketika perbankan mengencangkan ikat pinggang untuk perkreditan, suka tidak suka, investasi di jalan tol menurun. Padahal kalau kita ambil secara sistemik, perilaku perbankan tadi, sebagian di Indonesia bersumber dari obligasi yang dicairkan oleh pemerintah Republik Indonesia setiap tahunnya dalam APBN sejak 1999 hingga hari ini per tahunnya sekitar 60 triliun. Jadi andai kata pemerintah Republik Indonesia berpikir sehat, sesungguhnya infrastruktur jalan itu bisa dikerjakan dengan model-model yang jauh lebih cerdas gitu, bukan dengan malah mendorong jalan tol. Cara seperti itu menjadi terbukti bahwa sesungguhnya jalan tol yang ditunda pada hakikatnya adalah satu produk hajat hidup orang banyak yang diberlakukan dalam prinsip mekanisme pasar dari sumber daya keuangannya sampai pada outputnya. Dengan begitu sesungguhnya apa yang disebut dengan jaminan pemerintah pada pembebasan lahan sesungguhnya tidak banyak memberi manfaat. Misalnya kita lihat Jagorawi yang sudah sekian puluh tahun, dia juga tetap saja harganya mengikuti mekanisme pasar dengan alasan butuh perawatan. Begitu juga yang saya sebut jalan tol paling rusak itu adalah dari Tomang sampai dengan Tangerang gitu, yang tingkat keamanannya rendah sekali. Dalam perspektif itulah sesungguhnya ketika kita menggunakan mekanisme pasar, kita bisa ngelihat bahwa ternyata masyarakat cuma dihisap. Dan pada saat yang sama pun ketika kita perlakukan kemudian per negara, negara menyatakan tidak punya uang. Padahal negara mengeluarkan untuk orang-orang kaya itu sebesar 60 triliun. Bahkan di era krisis ini, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan untuk orang-orang kaya, mempekerjakan untuk orang-orang asing di Indonesia sebesar 26 triliun rupiah menurut APBN 2009. Demikian Iksanuddin Nursi. Saya Dewi Sintawati.